Konsultasi Syariah. Hukum menjual tanah wakaf. Pertanyaan, bolehkah menjual tanah wakaf yang tidak memungkinkan dibangun masjid, apalagi pesantren? Mohon solusinya. Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Wakaf, secara bahasa, artinya menahan. Sementara secara istilah, wakaf didefinisikan dengan upaya mempertahankan fisik harta dan menjadikan hasilnya fi sabilillah. Artinya, menjaga keutuhan harta yang diwakafkan dan mengambil manfaatnya untuk di jalan Allah. Fiqhus sunnah. Pada prinsipnya, wakaf tidak boleh dijual. Ada banyak hadis yang menjelaskan hal ini. Di antaranya, pertama, hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan bahwa Umar bin Khattab memiliki sebidang tanah di Khaybar. Beliau pun menawarkan tanah ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mendapat sebidang tanah, di mana tidak ada harta yang lebih berharga bagiku daripada tanah itu. Apa yang Anda sarankan untukku terhadap tanah itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi saran, jika mau, kamu bisa mempertahankan tanahnya dan kamu bersedekah dengan hasilnya. Ibnu Umar mengatakan, kemudian Umar menyedekahkan kepada fakir miskin, kerabat, budak, fisabilillah, tamu, dan Ibnu Sabil dengan ketentuan tanah itu tidak boleh dijual atau dihibahkan atau diwariskan dan dibolehkan bagi pengurusnya untuk makan hasil sewajarnya atau diberikan kepada temannya serta tidak boleh dikomersialkan. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi saran kepada Umar untuk wakaf. Beliau mengatakan, yang artinya, sedekahkan tanah itu, namun tidak boleh dijual, dihibahkan, diwariskan, akan tetapi dimanfaatkan hasilnya. Hadis riwayat Bukhari. Dan tidak dijumpai adanya perbedaan ulama bahwa barang wakaf tidak boleh dijual. Selain riwayat dari Abu Hanifah, meskipun tidak disetujui murid-muridnya, selain Zufar bin Hudzail. At-Tahawi menceritakan bahwa Abu Yusuf, yaitu murid Abu Hanifah, membolehkan menjual wakaf. Kemudian beliau mendengar hadis Umar di atas, lalu beliau menyatakan, tidak boleh ada seorang pun yang tidak mengikuti hadis ini. Andai Abu Hanifah mendengar hadis ini, niscaya beliau akan berpendapat sesuai hadis ini, sehingga menarik kembali pendapat bolehnya menjual wakaf. Jadilah seolah tidak ada perbedaan antar siapapun. Fathul Bari. Bagaimana jika barang itu tidak memungkinkan lagi untuk dimanfaatkan? Bagian inilah yang menjadi perhatian besar ulama dalam masalah wakaf. Ketika harta wakaf tidak mungkin lagi dimanfaatkan atau terlalu sulit untuk memanfaatkannya, apakah boleh diuangkan, kemudian dialihkan untuk mendukung objek wakaf yang lain? Misalnya ada tanah wakaf sempit di sebuah pelosok desa yang sangat sulit untuk diambil manfaatnya. Untuk bisa diambil manfaatnya, terlalu besar biaya perawatannya. Untuk dijadikan masjid atau pesantren, tidak memungkinkan karena terlalu sempit. Untuk dibuat musola kecil, bisa sia-sia. Karena masjid di dekatnya yang lebih besar ternyata juga sepi. Ada penjelasan yang cukup rinci, disebutkan Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa. Terdapat beberapa keadaan objek wakaf yang tidak bisa dimanfaatkan. 1. Objek wakaf yang sama sekali tidak bisa diselamatkan. Seperti wakaf binatang atau binatang itu mati. 2. Objek wakaf sudah rusak, namun masih tersisa beberapa bagian yang memungkinkan untuk diuangkan. Seperti pohon yang tidak berbuah, atau masjid yang bangunannya sudah roboh. Benda semacam ini dijual untuk dibelikan objek yang semisal. 3. Barang yang terancam rusak, dan jika tidak dijual, akan hilang nilainya. Barang semacam ini boleh dijual untuk dimanfaatkan hasilnya. Misal, tikar masjid yang tidak dipakai dan mulai rusak. Jika dibiarkan saja, akan semakin rusak dan tidak ada nilai manfaat dan nilai jualnya. 4. Objek wakaf tidak berfungsi di masjid A, namun bisa berfungsi di masjid B, maka objek wakaf ini dipindah agar bisa dimanfaatkan. 5. Jika masjidnya tidak cukup menampung jamaahnya atau sudah tidak layak untuk dimanfaatkan, maka boleh dijual dan hasilnya digunakan untuk membangun masjid yang lain. Majmu' Fatawa. Karena tujuan besar dari wakaf adalah tasbil al-manfa'ah, bagaimana menggunakan manfaat benda untuk di jalan Allah. Demikian, Allahu A'lam.